Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai macam yang manusia mengejar-ngejar tadi, kekuasaan, kekayaan, kehebatan, kekuatan dan kekayaan, kita ambil yang paling agak software, yang paling seolah-olah rohaniah, yaitu ilmu. Kalau emas permata ngapain? Distorkan ke Tuhan. Deposit ngapain? Jabatan apa itu jabatan? Sekarang ilmu saja yang seolah-olah indah dan mulia, itu saja tidak ada artinya di depan Allah. Sehebat-hebat kamu, sepandai-pandai kamu, sepandai-pandai saya, upamanya saya ini pandai, itu juga saya tidak akan berani ketemu Allah terus, ini loh kepandaian saya, kan tidak bisa. Bahkan Allah sendiri ya, ini kita kutip aja misalnya, saya tidak baca bahasa Arabnya karena ada 3 ayat menunjukkan betapa remehnya kita ini dalam soal ilmu di hadapan Allah. Katakanlah Innal Isra 88, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun mereka menjadi pembantu bagi satu dengan yang lainnya. Kerjasama kayak apapun antara jin dan manusia, paling pol jadi kumpulan puisi, paling pol jadi piagam ma'iyah, gitu. Tapi tidak akan bisa menyaingi satu huruf pun dari Al-Quran. Artinya itu gambaran mengenai betapa tidak berartinya ilmu manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku mendatangkan atau memberikan ilmu kepada manusia, kepada kamu sekalian, kecuali hanya sangat sedikit. Bahkan Allah memberi ketegasan, katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhan itu, meskipun kamu datangkan tambahan air lautan itu terus-menerus. Walau jikna bimitlihi madada, meskipun kau isi lagi untuk menuliskan kalimat Allah, tidak ada, tidak akan bisa. Allah kemudian menegaskan lagi tentang seandainya pohon-pohon di bumi ini, semua pohon seluruh bumi menjadi pena dan lautan dijadikan tinta dan kemudian ditambahkan kepada 7 lautan itu air lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ada 2 yang terakhir. Makanya saya tidak berani menceramai orang. Saya tidak berani pernah merasakan atau apalagi menyimpulkan bahwa saya lebih tahu dari Anda, lebih berilmu dari Anda. Saya tidak akan bisa meregangkan dada saya dan menegakkan kepala saya seolah saya lebih tahu dari Anda. Apalagi Allah setelah menunjukkan betapa dahsyatnya dia dalam soal ilmu, dari pengetahuan dan ilmunya Allah itu tidak tankino yongopo tankino kini rolaisa kamidli syai'un, bahkan Allah mengatakan sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah tidak bilang innahu huwal alim, enggak. Bukan sesungguhnya Allah Maha Pandai, enggak. Tapi Allah Maha Perkasa, tapi Maha Bijaksana. Jadi seluruh ilmu Allah itu sebenarnya adalah bagian dari konstruksi keperkasaan Allah yang luar biasa. Aziz, ya. Tapi dengan keperkasaannya itu dia datang kepadamu, kepadaku, kepada semua umat manusia dengan kearifan, dengan kebijaksanaan. Bahkan kadang-kadang dengan kerendah hatian. Bayangin Allah bisa mengatakan, wahai hambaku, aku lapar, engkau tidak memberiku makan. Aku haus, engkau tidak memberiku minuman. Hanya orang-orang goblok yang mengatakan, loh Tuhan kok lapar, Tuhan kok haus. Kan begitu. Itulah orang-orang yang 3C kalau istilah kita kapan-kapan kita jelaskan. Cetek, cekak, ciut. Kan begitu. Insya Allah semuanya berada dalam keluasan, kedalaman, dan ketinggian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.